تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman, qala haddatsana Gundar, Muhammad bin Ja'far, an Syu'bah, Syu'bah bin Al-Hajjaj, an Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad, an Muhammad bin Amr bin Al-Hasan bin Ali. Ini dari keturunan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Muhammad bin Amr bin Hasan bin Ali bin Abi Talib. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara rajulan qad jitama alaihi an-nas wa qad dhullila alaihi faqalu hadha rajulun saim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isa min al-bir an tasuma fi safar. Ini sama ya dengan riwayat sebelumnya. Qala haddathana Uthman bin Abi Shaybah qala haddathana Yazid bin Harun, Yazid bin Harun Abu Khalid al-Wasiti, ini imam thiqah hafidh terkenal ahli ibadah. Wa Gundar Muhammad bin Ja'far an Syu'bata Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam Al-Basri an Muhammad bin Abdurrahman sudah berlalu, Ibnu Sa'ad bin Zarara an Muhammad bin Amr, ini yang sudah berlalu dari cucu Ali bin Abi Talib, cicitnya Ali bin Abi Talib, Muhammad bin Amr bin Hasan bin Ali bin Abi Talib. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum annahu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan fi safar qad dhullila alaihi faqala ma hadha qalu sa'imun qala laysa minal birri an tasumu fi safar. Sama ya. Kemudian kata beliau, qala haddathana Uthman bin Abi Shaybah qala haddathana Muawiyah ibn Hisham, Muawiyah bin Hisham al-Qassar Abu Hasan al-Kufi qala haddathana Ibnu Abi Dzaib. Ibnu Abi Dzaib ini dari ulama Madinah, namanya Muhammad bin Abdurrahman. Iya. Dan beliau ini semasa dengan Imam Malik, rekanan Imam Malik. Rekanan Imam Malik. Dan beliau rahimahullah punya kitab Muwatta juga. Punya kitab Muwatta sama dengan Imam Malik. Baik. Kemudian kata beliau akhbarani man la attahimu, menceritakan kepada aku orang yang saya tidak curigai. Ya kan? Ini tidak diterima ya kalau ahli hadis ya. Siapa orangnya? Ya kan? Orang yang saya tidak curigai. Ya. Mungkin bagi dia, tapi bagi orang lain barangkali dia curiga kan. Nah, ini kalau di istilah ilmu hadis disebut mubaham, orang yang tidak dikenal. Jadi asalnya tidak diterima riwayatnya. Cuma ini tidak ada masalah, ini pendukung-pendukung ya. Karena sudah syah riwayat dari Jabir di jalur-jalur sebelumnya. Kata beliau, Anata bin Yasar, Niyata bin Yasar Abu Muhammad Al-Hilali Al-Madani an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma nahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri an tasumu fi safar. Selesai hadis Jabir. Setelah itu penulis berpindah kepada hadis Ibnu Umar. Ya. Hadis Ibnu Umar. Kata beliau, haddatsana Muhammad bin Musaffa al-Himsi qala haddatsana Muhammad ibn Harb. Ini juga dari Hims. Juru tulisnya Az-Zubaidi. Qala haddatsana qala haddathani Ubaidullah ibn Umar, nama lengkapnya Ubaidullah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn Khattab, ini dari garis keturunan Umar ibn Khattab, dari ulama Madinah terkenal ini Ubaidullah. An-Nafi' dari Nafi' yaitu Nafi' maulah ibn Umar an ibn Umar Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri siyamu fis safar, bukan dari kebaikan berpuasa di perjalanan. Selesai hadis Ibnu Umar. Kemudian penulis bawakan lagi hadis Abu Hurairah. Kata beliau, haddatsana Abu Bakar wa Utsman ibna Abi Syaibata. Qala haddatsana Umar ibnu Sa'ad Abu Daud. Umar bin Sa'ad Al-Hufri. Kata beliau, An Sufyan. Sufyan di sini Sufyan Al-Thawri. Anil Auza'i. An Yahya ibn Abi Kathir an Abi Salamah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, tuh lihat ya sanadnya bagus ya hadits ini. Masyaallah. Beliau berkata, Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau atan Nabi atau utian Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin wa huwa bi marrid dhahran. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan dan beliau berada di sebuah tempat yang disebut dengan nama Ad-Dhahran. Faqala li Abi Bakar wa Umar udunu faqula. Mendekatlah kalian berdua, silakan makan. Faqala inna sa'imani. Maka Abu Bakar dan Umar berkata, kami berdua sedang puasa. Kami berdua sedang apa? Sedang puasa. Ya. Yang pertama begini ya. Orang itu kalau dia sedang puasa, diajak makan, boleh dia bilang, saya sedang puasa. Supaya ditahu alasannya kenapa dia tidak makan, ya kan? Terus ini juga menunjukkan bahwa kadang ada dua orang berpuasa sama-sama tahu enggak ada masalah. Itu bukan artinya dia pamer ibadah. Oh, ini Abu Bakar pamer kepada Umar, Umar pamer kepada Abu Bakar, makanya sama-sama tahu. Enggak ya? Itu kadang biasa ya. Sepanjang sesuatu itu apa namanya? Niatnya baik, maka itu enggak ada masalah. Dia kadang sampaikan dia sedang begini, sedang begitu. Kadang ada tujuannya, bukan ingin memamerkan ibadah. Tapi seperti ini kan wajar ya, lumrah. Orang diajak makan, tidak sopan kalau dia diam tidak makan begitu, tidak ada alasan. Tapi kalau disebut dia puasa, orang akan paham, akan memahami hal tersebut. Iya. Faqala, maka apa kata Nabi SAW kepada Abu Bakar dan Umar? Irhalu li sahibaikum wa amalu li sahibaikum udunu fakula. Ya. Kata beliau, pergilah kalian kepada dua teman kalian ini, maksudnya kepada Abu Bakar Umar. Bikinlah untuk dua teman kalian ini. Dekatlah kalian semua, kalian berdua dan makanlah, disuruh makan lagi. Jadi ini kata Cindy, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya, beliau bilang kepada orang-orang, ayo kalian sekarang kerja untuk dua orang ini. Ya, maksudnya itu singgungan. Itu singgungan ya. Ya kalian sedang puasa, ya sudah nanti ini membantu kalian sedang puasa. Karena harusnya kalian dalam kondisi seperti ini jangan menyusahkan orang kan begitu, sama-sama di perjalanan. Berbuka saja. Nah itu sindiran menunjukkan itu makruh. Tapi mungkin juga maknanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada para sahabat untuk bantu mereka berdua berpuasa karena sedang berpuasa, maka bantu mereka berdua. Nah, itu kalau di atas mana ini berarti boleh saja berpuasa walaupun sedang perjalanan. Jadi itu ada dua kemungkinan ya. Dan dua-duanya di sini ada dua kemungkinan. Baik.